Selamat mendiskusi senja, teman-teman. Yang terhempas dari sela nafas dan tinggi diskusi senjaku bersama lamunan dan imajinasi menyatu dan seakan membuatku tertawa dan merasakan tinggi menghayal dan seakan ke galaksi. Meraih semua angan dan mimpi. Cepat, are you ready? Sela nafas dan pergi. Senjaku dan semua tertawa bersama lamunan indah. Diskusi senja, diskusi senja.